bicara hebat keres urang Jawa Barat. Pangeran tanah Pasundan kasohor pasti wanian. Lamun tandang makalangan musuh ge jadi borangan. Caruk buru mundur pantang muncang menang. Musuh nu ngalawan Persib kabeh ge jadi harimau. Darahnya iraha Persib juara. Pangeran tanah Pasundan kasohor pasti wanian. Tarung pinung kukawani terang getih Siliwangi. Caruk burung mundur pantang muncang menang. Musunung ngalaman Persib KBG jadi hariwa. Ayu urang dukung Persib elek menang biasa na pertandingan. Ngancur hayang ningali Persib elek. Bobor semua musunan. Persib menang orang Bandung pasti senang. Persib bermain harus selalu menyerang. Biar semua musuh orang dikurang-kurang. Persib